بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الله أعلم بمراده وأطيع الله لن بد نرود سيرك بين الله وأطيع الرسول لن بد نرود سيرك بين كنجر رسول الله وحذر لن بد ودي سيرك بالمعصية إن بيرن بيرن معصيات فإن توليتم مكلم من وسرك بأن الطاعة زكين طاعة فعلموا مك بداءوا ورروا سرك به مك بداءوا نيغا سرك بأنما إن فسيني على رسولنا إكت تتب إغتا سيؤتسان إن سنقوم البلاغ المبين وتوين كاكن كان نتاء ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الله أعلم بمرض ليس لورنا على الذين يكتب تبينت سواك أمنوا كان بدن إيمان كن يا الذين كبه وعملوا لن بدن أمل يا الذين كبه أصليات إنسك أمل كن صلي junahuna padosa fima ta'imu ing dalam barangkang marangan ya ladzina kabe akalu tegese pada marangan ya ladzina kabe minal ghamri wal maisir saking sajeglan judi qabla tahrim ing dalam sadurung eden haram kenidza mattaqau tatkala tararaku ya ladzina kabe al muharramati tegese tatkala ngaraksa ya ladzina kabe sake kang den haram ke wa amanu lan padang iman kan ya ladzina kabe wa amilu shaliyati lan padang amal ya ladzina kabe zakka amal kan shalat summa tauga kutaqau gari gari tarara kuwdi udi ya ladzina kabe wa amanu lan padang iman kan ya ladzina kabe sabatu ala taqwa wal iman tegese tarara tep ya ladzina kabe ngatese taqwa lan iman summa taqwa sanu gari gari taqwa ya ladzina kabe lan gawe insan ya ladzina kabe alamal lan ngabecikeun ya ladzina kabe amal wallahu lan utai Allah yuhibbu iku kang kademen ya Allah al musinin ing ngong kang gawe becikabe bimana nahu yusibuhum kalawan mana satuhun ya Allah iku ngaganjar ya Allahum ing musinin ayat imah ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis Allah nurunkeun wahyu ka Kanjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut. Mimiti ayat anu nyederhanakeun, kadua rada keras, katilu keras, kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlab, termasuk anu sob patung-patung arca-arca. Geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa digunggah-ganggu deui patok gurat batu, haram mutlak. Nu mentak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilagah. Geus katropong ku gaya bahasa-bahasa na ge. Artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah karena haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimiti nadeh. Ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal kham wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqadimun kama taqaddama. Ulah sambarangan mun make innama, berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu lantaran di dieu hukumna tarijusum min amali syaitan kulantaran aya innama innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Terowong ku ari ku ilmu maani, cek ilmu maani mah lantaran aya adat koser bentukna inama, lamun ku urang dilempengkeun mah sarua jeung la rijsa wal syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah. Ewa anu ijin, ewa anu najis, ewa anu panggoreng-goreng, ewa hiji perkara anu jahat, tina pagawean setan, kecuali nu opat ieu. Patok geus tama bahasa teh. Ewa anu pangnajis-najisna, pangijin-ijinna, panggoreng-gorengna, pangjahat-jahatna, pangbolon-bolonna, panggoblog-goblogna. Pang! Naon deui? Kecuali nu opat ieu. Tah eta bahasa Indo mah teh kos kitu. Dilempengkeun make fan maani la rizq wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah. Entak mun teu ngaji maani moal beres. Moal beres. Ieu nu opat. Hiji khair, dua judi maisir, tilu ansab, opat azlam. Sedangkeun nu opat-opatanna eta dicadasna aya. Di sepatan aya di Cikupa loba pasar Kamis mah teu komo cilongok mah aduh eueuh bae ngan di mana-mana urang urang cilong. Masyaallah opat ieu mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tanggal awi. Masyaallah jore jasa. Orang kota mah batuk nage homer nu seungit teh ya. Ai urang dieu, masyaallah begitu batuk teh ka ambeuna. Buh, masyaallah bala-bala. Jore paneta, mabok bala. Tuh kitu nya. Judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabeh nu baraga duit Cina encek. Kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi. Batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam. Wah masyaallah mantak kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabeh dibere bersih tina panyakit nu opat ieu, dibere embung ngalakonan nu opat ieu, samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu, incu urang turunan urang mudah-mudahan muntayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu, tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet dibere cageur tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana naraka. Naudzubillah min hiji Nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansop. Arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung, jeung nyembah ka berhala. Sedengkeun kapan eta mah musik ka manukos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa. Sakaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Coba nginum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeunna jeng nyembah ke patung, jeng nyembah ke berhala, masya Allah. Cekang jeng Nabi nu mantak cekang jeng Nabi shoribul khamri ka abidil wasan. Jelema nu ngirum arak sarua jeng jelema nu nyembah ke patung, masya Allah. Eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak. Dihijikeun beda ayatna geus sakompet daunkeun ku Gusti Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun. Mantak cek Kangjeng Nabi saribul khamri ka abidil wasan. Jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung. Di lembur urang nu nginum bir loba jasa. Nginum menzen loba jasa, vodka, macem-macem. Ya Allah ya Rabbi, na'udzubillah min. Nomor katilu nagus ya Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Eta bahasa pantanibuh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sarifu lil wujub. Berarti di dieu teh aya amr nu medakeun kana wujub amrun bil ijtinab. Berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan leulut atuh siahai dengekeun ku siah urang Cikupa, urang Pasar Kemis, urang Bojong, urang Belaraja, urang Tangkerang, Tangerang, sakumna bae. Allah teh geus nyahukuman kana khomer jeung judi, jeung ansab, jeung azlam eta teh termasuk rajum min amali syaitan. Atuh pantadi ibu atuh geus sia. Jauhan atuh goblok. Sarua jeung kitu. Awas ya mun teu make goblok. Eta ya. Teh pantadi ibu amr, hey, wajib sia ngajauhan. Namun dibongkar satu kalimat encan. Ieu teh cara Imam Syafi'i deuk ngabongkar hukum teh kitu heula, preteli disebutna mufradat. Geus puguh make ilmu sorop, geus puguh make ilmu nahu, kuari ku urang di mufradat. Make ilmu maani, ilmu bayan, mufradat teh pretel pretel pretel pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram. Padeuh di dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jawab wa yahrumul maisir eueuh ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Bahasana indah luar biasa. Pajetani ibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun. Manawa anjin ai hayang ma anjin teangan ku anjin kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah. Lamun maneh ngajauhan mabok, maneh ngajauhan judi, maka bakal didinya aya kabahagiaan. Dibalikeun ku urang, lamun ja'lul itinab ijtinab biminal falah atuh wa idza kanal itimad falah. Wa idza kanal itinabu falahan atuh kanal irtikabu khaibatan. Di mana ngajauhan minuman, ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat. Atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna. Gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae. Ditundung ku bapana si anak mabok bae mabur lain anak aing sia mah. Anak jurig meureuh. mun si anak juri atau aing juri beureun. Ibu indung jeung bapa jeung pamajikan ku ari. Ti pamajikan aja ka kalamun bae diceraikan ku abah lah dasarna ge mabok malulu. Indit lah geus ditu. Gas, wari mah mana si bae di dieu kawin dia geus papisah mah dia laku kawin deui geus henteu da ge lah daripada boga salah ke kos kitu. Dayang ku pamajikan. Indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat. Mun gugura ku ari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon yeuh di dunyana bae ku ari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wa ka Satangerang heureunan jadi nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jajelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri koma Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa ka dina nu sok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji geus terus ka belah dieu ka Picung ka Pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho tah eta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah wah weuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek teuing Pasar Kemis mah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena ka Putat nyaho datang ka Putat nyaho. Emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja ka aing jelema-jelemana ulah pajar gaib siapa mah pajar gaib bae tuh dari kak kukun menyararaho tuh masya Allah nyana sok di hadapan guru hehehe cek geno aing tinya ungen berin siya tertukang mabok nyaho aing kekebal-kebal nih cabok siya ku aing emang wani ya letik mah wani kena gede hente ngagantungkan bahagia nyantelkan bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuplihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat eta kakarak dunyana rugi komo di akhirat mah dibeuleum dikerbakeun dikulub ka di neraka jahanam alhamdulillahirabbil hidat alhamdulillah ja kulubeun tah mah tuh bodoh lah magus ya Allah baitan. Tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang terjadi di kawauh urang terjadi di tatangga urang meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka sedih ja urut sagulung sagalang di dunyana urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak boh incu boh dulur boh tatangga boh kawaluh dibere taufik ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sehingga manehanana dibere sinar ilahi dibere sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna amin ya rabbal tambahan deui ku Gusti Allah innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal bawda'a fil ghamri wal maisir deku maha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijenkeun hiji alat setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna babarion jasa jang nimbulkeun bago jeung adawah teu saha asal geus mabok bae ge teu saha teu saha asal geus judi bae ge boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna ribut bapa jeung anak ribut bapa jeung anak gara-gara judi gara-gara mabok ribut anak jeung bapa jeung incu ribut iyalah pagawean jahat luar biasa tambahan deui wa yasuddakum man zikrillahi wa anis salah mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanana karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama di dunia jeung akhirat naon eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat mana aya jelema nu babok jeung nu judi haju salat dina salat teh ge hayang kadeuleu doang moal kuatkeun nya na salat eueuh batur mah cenah geus jadi Ki Haji tinggal Ki Haji tetap baik asal mabok yang judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka jeung kukumage sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terakhir wa atiullah wa atiur rasul. Wahai mukminin, mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ka instruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi. Titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib tete-tete ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa atiullah wa atiur rasul tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lain nang di dirina layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu iwa moal nyarita haram kecuali parentah aing moal nyarita wajib kecuali parentah aing moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing aing deuk nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui sah-sah ge kecuali melalui rasul diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranana tuturkeun kumane anuti kumane perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdharu cek Gusti Allah hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah. Nurut maneh ka parentahan Rasul Allah. Tapi wahdharu awas hati-hati. Kumaha hati-hati anak? Lamun mana nurut selamat, mun mana tenurut bahaya. Fa in tawallaitum maka lamun mana mengo, mun mana ngabalier, lamun mana tenuturkan ke perintah Allah, tenuturkan tengah jading karena ucapan Kanjeng Rasul, perintah-perintah Kanjeng Rasul kumana tadi. Fa lamun kanya hokin ku anjen annama ala rasulinal balagul. Mubin rasul mati kasangkut paut wah doi nyana mah ngan sakadar nyampaikan doang maneh nurut salamat maneh telurut bahaya rasul mati ayak naon-naon te ayak gantar kakaitan te ayak hubungan nyana mah ngan sakadar diberekanya ah baik ka umat nyampaikan ti aing andai kata rasul te ya nitah ulah mabuk maneh nurut salamat andai kata rasul nitah ulah mabok mana tenurut ih atu rasul bah teu kasambut paul lantaran rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mumin ngan sakadar nyampaikeun rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikeun ku para sahabat ayat ieu sahabat geus teu aya sampaikan ku tabiin tabiin geus teu aya disampaikan ku asbat tabiin tahun 2011 penyampai-penyampai lidah Kanjeng Nabi di Jakarta loba kene di Pandeglang loba kene diserang Pandeglang diserang loba kene saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba kene ngan hanjakal hanjakal teh kumaha hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina hartina nu marentahna. Nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeuting bisa 2-3 panggung horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teu rak kajeun ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu, teuk-teuk ceuli datang ka teu rak we. Moal teu rak. Naon sababna? Lantaran ojol tamah, ojol. Ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan, mancing lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Moal beres. Nu mantak lantaran ojol, deuleukeun geus maotna. Deuleukeun dicek cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna bae. Trek bae kiai nu sok dakwah maot. Maot misalnya ieu, maot. Aya eueuh nu zarah umat ka dinya. Ternyata eueuh. Apakah teu wawuhan? Wawuh. Apakah teu akrab? Akrab. Kunaon bung jarah? Panjana baheula dakwah. Dakwah lagi dibayar ieu gua. Oh, jol teh manjana mah dakwah. Eueuh karasa. Tapi lamun nyana da tilok ojol ku dunia, maot. Masyaallah. Nyana pernah datang ka imah aing anak sehatan. Dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana. Teu maksud neangan kos kitu cek pembudak teh masyaallah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan. Emang teu maksud ojol. Teu maksud ojol jeung dunia. Geus maotna jelema daratang ka makomna. Hadiah ka makomna, ziarah ka makomna. Deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia, pek bae eureun moal aya nu inget teh. Eta teh rahasia anu luar biasa, terahasia anu luar biasa. Maksudna Imam Ghazali dek nyaritakeun kaikhlasan jelema deuleuh geus maotna bae. Nu mantak urang ziarah ka tua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas. Urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas. Urang ngajarahan deui kitu ka mana ka Ki Ayasnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta ziarah. Aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dina atuh henteu henteu epan cenah sok nganasehatan bang nganasehatan kitunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna murid acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sanghek bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu gara henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan pentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sia dek eta hancengan aing teh teh sia dek nu nanya masalah bae jadi murid bae ka mana teh sakali nanya sajutanya. Yen pondok menta, yen majelis menta, ojol tetep kos kitu ngaran. Mal beres. Mal beres. Yen kudu yen majelis manyanana atuh. Aye masyarakat ditah yen majelis aye nyana meuli apan sa? Eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta. Ieu meker carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali. Sampaikeun geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampaikeuna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia sok wahai para pemuda nya handiri maneh jam moal ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolo teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2 3 mun weureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benik benak hate nanyana tea lain eta nu dimaksudna maksudna mah deuk numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada sing kaharti meunang nyokot ti mana eta Imam Ghazali meunang nyokot tina innamal a'malu binniat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian dibere berkatna satreuk eueuh salah teu kabawa teu kajinjing kunya ada satreuk berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi nu dimaksud berkatna berkat mending mun satreuk ku cau cau deui mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang aya cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih ada niat. Mantek yang niatnya sok di non karena sok dibahas-bahas baik ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang tibeting dek niat hudang lah yang dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masal eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali. Mantak ngaji niatna deuleukeun. Kieu kadegena beda ieu sora na beda sora. Lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena, terindu ka jero hatena. Ngeunaheun ka jero hatena teh. Eta teh bakat tingku ikhlas di jerona. Ikhlas teh naon teh lain diomong, ikhlas mah teu hayang urusan dunia. Hayang kalem teh, hayang dimulai diagung-agung teh, deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena. Itu maksud hayang dibayar. Kebeneran di agung-agung aja dibayar, dibere. Itu tak urusan batur. Asal diri nak. Nah iyalah nu hese teh berangkat awal nak. Begitu ngalengkah timah, dek naon maksudna dakwah. Dek naon maksudna. Acina iya mah, dek dakwah baik. Ayo, ngeneta dia sok ngomong-ngomong. Sebarang jam iya. Setengah jam, bo setengah jam lamun naik kareta mau setang kemana iya. Oh bayarannya gede. Cabok ya kos gitu mah. Eta teh ilas eta do kos gitu kan. Eta teh tah piceun mun hayang bener, piceun mun hayang bener. Yeuh nyampaikeun ayat ieu disampaikeun. Di dunia ayat ieu disampaikeun, mabok makin menjadi-jadi. Hese luar biasa. Na yeuh diakhiri ayat nu tadi teh ku atiyallahu rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiyur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wa zaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ula-ula di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam. Lamun nurut atuh salamet, lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun mane ngabalieur tina taat. Rasul mah rasul bae tapi teu didenge, kiai mah kiai bae tapi teu didenge. Fa lamu awas aya rambu-rambu. Tuh hubungan naon Kangjeng Rasul mana ma'ala rasulinal balagul mubin. Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikan doang. Atuh ari katarima salamet, namun teu katarima atuh bahaya. Lantaran fajaza hukuma alaina cek Gusti Allah. Adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula. Nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga. Teu nurut maneh kukula dijanjian kukula teh bakal dikanarakakeun. Sakitu bae Rasul mah teu aya patulapatalina naon. Kitu kene kiai ngalarang, ngalarang niatna sakadar dakwah bener-bener lillahi taala. Aju jelemana teu daek darurut ka kiai. Ih atu annama ala rasulinal balagul mubin. Kiai mangan sakadar nyampaikeun doang. Nurut jeung teu nurut lain urusan kiai. Mentak kiai ulah marah. Ulah marah lamun dakwah teh aja teu narurut. Marah kieu goblok sia teu nurut ka aing. Deuk nurut teu nurut ka aing deuk nurut ka sah sia. Ah, tolol sia. Goblok sia. Eta kiai moal beres sama kos kitu. Moal beres atuh ieu keur nyampaikeun mah nyampaikeun bae. Haram riba. Haram ngeridit. Haram. Praktia isuk-isuk datang. Waalaikumsalam. Aya naon ya? Ampura kiai kunaon? Aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan. Harap mudah-mudahan boga cek hate. Aing kamari aing nyampaikeun haram, kuari minta doa ka aing. Aing teh sia nu kabalinger sebenarnya. Deres kene tama, deres kene tama kos kitu, deres kene, deres. Deres. Eh nu kieu, asalamualaikum, ceurik bae. Oh, nyabikang deh Bang. Oh, di mana nih? Oh, udah deket jadi dedenya. Aya naon? Aduh, cina daripada ditarik deku deler mau nginjem duit. Ya. Iya, iya. Aduh, buka salah kita nanti si budak. Mun teu onam. Artinya itu. Depan, Masya Allah. Kula, ini gak ngaji, mah ngaji baik. Kak kiai, ngadengnya, mah ngadengnya baik. Jadi mah nginjem duit, baik, jangan bayar kreditan. Innalillahi. Kudu kumaha, tak? Atuh teu kumaha. Nyampaikeun anak, nyampaikeun baik, ngan can datang ka hate na can dibere hidayah ku Gusti Allah berat. Mahal teh. Anu ngagulak gilekeun mah, anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai, lain wali, lain Kangjeng Rasul. Nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. timbul pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Kurang alhamdulillah cek para sahabat teh. Kazamanan kana ayat innamal khamru wal maisir sehingga urang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun kuari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu we ayeuna mah fakaifa bi ikhwanina allazina matu wa hum yasrabun al khamru yaquluna malal maisir. Aye eta dulur urang tatangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok kaju pae nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak pae eta kumaha nya ai urang mah ku ari geus areureun ye ya geus caho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok pae kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu pae kumaha nya eta jol be ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا والله يحب المحسنين تكسي الله ليس على الذين آمنوا والله أعلم بمردت آيات تتب كجلمان أريمان إيمان كن غسو أميل صالحة بكن برأمال صالح جناهن دوسة تكا دوسة أن في مطائمو جنا سغالا رupa hasil-hasil nu kumanehanna di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mah pan koblatari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus shalihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idzamat taqaw wa amanu wa amilus shalihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya nya maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqwa manu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqwa ahsan nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya tilu di dieu teh itaqau teh loba amat aya rahasia henteu teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus shalihat nomor kadua sumattaqau wa amanu nomor katilu sumattaqau wa ahsanu aih aya tilu itaqauna loba amat atau cukup be hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantak aya iman aya islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh numantak di dieu ge aya tilu ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan numantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mendege ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ieu summa taqawwasanu ngan kabelah dina istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan, berarti anu ittaqau binafsihi mah sakadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigairihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu meunang mika sedikit cinta Allah, ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan. Iyalah wallahu yuhibbul muhsinin. Nukuma ihsan, ihsan antak budak lo kana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaroka, mana ibadah ka Allah seakan-akan nele ka Gusti Allah, muncan bisa seakan-akan didelekin ku Gusti Allah, berarti tu pernah baik ayah mimpar-mimpar urusan dunia tu ojo nyampaikan Quran na, tu ojo nyampaikan ayat na, tu ojo nyampaikan hadis na, jeng urusan keagungan kemuliaan jeng tu ojo kana urusan dunia ihsan sieun ka Gusti Allah. Bahkan mun dibare duit geus yeuneun nyana mah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana ye? Di Atut. Gegegegegegegeja sagalanya. Aye butuh ieu ka duit teh. Ngieu teh pan kaheula nya halal apa haram. Kekekekeke kitu ahli Allah. Kela keke. Dieu kala. Da bare duit. Yang dibuka teh bu, emang tarima bente sebarang duit lah. Barang dibuka teh 1 juta, lah letik 1 juta. Mun 5 juta mah bejakeun ka Atut daek. 1 juta mambung, panai 5 daek, kagok ka neraka. Aduh, nya ngan daftaran bae cenah daftaran eta naon ngaranana KTP. Maksudna dek di umroh-umroh ke. Ya umroh jadi ganjaran apa henteu? Kulaun teu berpikir, masya Allah, iya ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup baik teh, make ittaqauna hiji baik, cik ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat tiluna ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqau wa amanu wa amilus shalihat hiji. Mereka dua sumat taqaw amanu. Dua. Mereka tilu sumat taqaw ahsanu. Masya Allah. Tilu itaqaw nage. Hati-hati sing rempan maneh. Awas hati-hati karena berbagai paharaman jeng permasyiatan. Imankan ku anjen beramal. Anjen karena amal anu soleh. Hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah sumattaqau amanu mentaka dia nageh make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nanti akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hate teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah. Supaya datang ka mana ye? Supaya datang dirina teh ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa henteu naik kareta? Bisa henteu naik kapal atau naik Apollo? Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge? Jangan ngajinya terus baik atau otak nak pendek ya sesiapa campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui budak trizi apa nage geus mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang kawarah geus. Itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti Allah nu aku. Ieu pasti aing dipake ka greget ieu ku Amerika. Naon sababna? Perusahaannya napaan? Waduh bahaya ieu cenah kiai ieu. Ngalarang meuli HP. waduh aing nyeuneun HP kunyana dilarang. Aing mah ngalarang doang ieu meka. Ya tetep Ki Haji na ge maruli bae. Ngan ngomong bae heulanan ieu mah. Lamun deuk bener-bener nyana make ittaqau nu kadua. Tendeun HP-na, HP. Selamat berpisah. Aku mendengar pengajian dari Kiai, ternyata engkau harus pisah. Dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu, tetapi demi menuju Gusti, waduh, engkau akan aku tinggalkan. Tapi ayo dijual momoal si HP besi aing hayang deui. Setengah hati teteh jelema teh. Setengah hati kudu nelan pican. Plus meuli deui. Lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueungeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya, ilmu jamul jawami mah aya, ilmu tafsir mah aya. Kok eueuh ngerenyet jeuna ibadah? Eueuh ngeunah. Asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleuh jelema mah sinarna eueuh. Emang kumaha kitu? Lamun aya jelema nikmat ibadah, ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana. Ngan beda engke sinarna. Bulo boro, boro boro, boro boro, ndek nanaon. Tah, pepegatan jeng HP bagi sakitu hese. Aing menjaga sekolot, umur 60 tahun, kubatur di ustad-ustad jeng di kiai-kiai. Lah, HP, aing isiin gak ini. Nges, aing mau alai. Kuari mah HP teboga nonton TV bae. Atau ibu bagi berat penyakit. Bagi si parah ya mah impus ya mah kiai kos kiai mah. Ngeseteh tipi ya siya umang patah aing ngeluhan siya bae tiba helat ya ngan seukur berita bae paling nge anu-anu lah. Film nyanyi ngeseteh hayang aing mah ngeseteh. Dua tang. Coba ge dua bae HP jeng tipi. Iya teh di jero hate di bersihan teh hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna. Hayang meuli deui. Menang seminggu dari cokot deh HP. Tidak kuat aku berpisah denganmu. Jaringanku kurang. Sehingga undangan ngeriung kok enggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu. Itu bisa pepegatan. Dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun, kadanan ninggalkeun dunia secara total. Keureuyan nu kitu bae aman. Lah cenah disebut ortodok, keun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu. Daripada disebut modern haju paeh, modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah. Pikir tak ku otak. Ya Allah, ya Rabbi. Ye dek naon ye? Ieu mah keur carita sumat taqwa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan. Ngan saeutik bae dijelaskeun ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran, tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu Masya Allah teu sembarangan Allah neundeun tilu takror teh. Tapi takrorna teh takror teh budak Bali. Takau deui, takau deui, takau deui. Mun eueuh rahasiahan moal dipuat di dieu. Tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman tapi tetep nyana masih biasa kena bae cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah kitu. Ku ari mah teh geus beres tah eta mah geus tah. Wa summat taqau wa aman pelaksanaan. Pelaksanaan ieu teh duh anu kamari teh maharim-maharim dilaksanakeun. Ku ari mangis menuju ka Gusti Allah lah. Tah dibere duit ge. Ieu teh saha? Teh anu kekek endahan. Henteu mah rada gede, endek gede deuk leutik, henteu bae kulam. Nu lumayan jeung nambahan meuli apa-apaan sa. Henteu, aing kajenteu make apaan sa naik angkot aing. Geus henteu bae, cek aing henteu bawa. Bawa ka ditu. Sugan hayang ditamban teh hayang kecuali atutna kawin jeung aing. Tereh kadang sakit atuh. Misalna lain ti atut bae sarua ti Wahidin ge. Ulah, ulah. Urang pilih sesuai jeung nurani. Abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah. ieu mah jang santri, be jang santri. Anu lain santri mah jeung teu nyaon hukum. Hay jang kiai atuh mimba be komo. Santri mah pan nyaho, ieu duit tukos kitu teh teu beres. Peureum mantak kunaon? Peureum sakedeung deui 2 bulan deui. Peureum. Ieu peureum sabeulah mata mangintip ngaranna. Aya nu kieu bae cenah aya di ditu aya. Cenah aing kiai. Kubatur mah aing di ustad-ustad. Aya nu pae ngundang ka aing, ngariung ka aing, muludan geus aing kaundang. Tapi ieu aing can diambeun meureun nya. Jeung can ti kulon can aya, ti wetan can aya. Aing mah meureun ku nya lain pajar jelema kadal meureun. Dek ngeunaheun kumaha ibadah ikir carita sumata kau panyakit teh teh kos kitu teh geus hape panyakit TV panyakit jaringan-jaringan panyakit duit nu teu pararuguh panyakit lepaskeun geura eta sok kudang peuting usolli Allahu akbar maaf engke bakal kabayang ke bakal kabayang guru ikhlas urang bakal Allah mere kos kitu heula tek bae kiai anu mamereun ngeunaheun son ayang ka di jero hate mah Allah tambah ikhlas eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang naek urang tek komo wali meureun Allahu akbar lain ngahayal aya ngahayal mah bahaya tek bae ka ditu Kangjeng Nabi mah di guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah. Mual bisa lamun aya halang. Allahu akbar. Kamari 500. Lamun kapanggih di asana 1 juta ya. Iraha ya undangan deunya. Hayalana kos kitu beda. Ima kula mah alal hak bae beda ke ka pemikiran-pemikiran beda. Allahu akbar. Hape nu eta kekerbekah. Anu anya sabaraha duitnya. Buatan Cina sih sabarahanya. Cak batur bagus tapi teu rusak. Kajen lah yang isuk baik gitu. Moal beres cak aing moal moal moal kok mau yang ngabe Allah wakbar tingtung saya tak iya kan ambu dua ya tingtung wah iya kan saya orang lagi tu syarat tetek jeli datang ke ikhlas bege iya ker cerita orang lalagaan. Beda engke jeung beat mah dina torekat lain deui doktrin. Ieu mah keur cerita dilalagaankeun bae pikir ku urang moal bisa kajeun ku kumaha ge. Mantak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu. Batal kajeun teh zikir sabaraha rebu ti peuting boga HP batal cak aing batal batal. Deuleu persyaratanana. Cenah sing eta mah wah ali torekat hebat teh batal. Ieu mah teu saha-teu saha cenah nyana mah udang-udangna ge gede geus muka sapah muka hasapah. Oh, bohong. Deuleu syarat daya 40 persyaratan. Masya Allah. Lain haram. Haram mah henteu hape bae. Tipi henteu haram. Zatiahna. Jatuh nejis teu naon teu mah kos kitu mah. Tapi bagi nu norekat teu meunang. Teu meunang. Badak. Amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap. Tapi make keneh hape anggeus ieu mah syariat keneh ieu mah bangsa nu pidato hayang duit ieu mah nu kos kitu. Geus kabaca ieu mah kabaca. Eger cerita nomor kedua sumat takau aman lain lalaga. Boh nomor ketiga mages jadi sumat takau sanung sieun kepaharaman sieun kepermaksiatan khususna nu opat tadi umumna sakuliah ing paharaman kemudian manehanna teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh ya. Kuari manggis asa deket jasa jengkus ya Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas mentak dipertanyakan jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh ya engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu. Duh aing eta Imam Ghazali ceritakeun kos kitu. Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali. Begitu trek jadi wali, eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa. Aing magahan ngaji, aing ngarang eta teh dosa aing. dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab goreng teu ngeunah tama ibadah kos ketika nangina ieu we ibadah nu bener mah ieu ieu cakena tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqau wa ah sanu sedengkeun ka dirina Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak haju ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kabur maot kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah haju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang deka Mekah kemudian aya nama toab sedangkan lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkan ku ari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal man gereget teh da urang eh kitu mah urang kalantos ku urang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulis mah manya keur toab sia ditakeun geulis andai kata aja sia mapan kitu bae pikiran teh ya. batal kumaha atuh ji atuh taklid ka mazhab Hanafi mantak naon jam mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aja taklidna di mana ieu ti wuduna kene apa ti toabna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna wuduna ge teu bisa bingungnya na geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna sampai tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodo mah atuh sanajan didedet-dedet ge emang bodo entar cek Kanjeng Nabi al-amil mazhabalah nu bodo mah teu boga mazhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beki bodo beki babari ko solusinya geus gitu kira cerita mulai ngehesekin kan nu bodo mah iya tuh nu bodo dihesekin memalekin sholat ayah nini kebala ke abah jana kula ya kiai ini ke Mekah ayo antu jaya maka Mekah jangan tak bisa babacan tak kudu babacan ini nu bisa bae naon nu bisa mah jakul huge balelol tanya nanti zaman baheula ieu jukula mah lah cenah maca kulu ge ulah maca kulu salawat bae jeung lamun salawat ge mah kudu bacaan geus kudu bacaan babari meunang kiai teu kudu bacaan da kudu eta cenah tatangga mah bacaan wah teman bodo nyana asa pinter banda aduh nyana dakwah di ditu oh coki damiati ge woi tu meunang bacaan ngunahin jaka kidamiyati maing aing mengaji manasik gitu mah hese jasa jaka kidamiyati mah tegur babacaan sekian lagi wuuu ngunahin hebat panda itu tita babacaan ku maa boro doa manasik kulhu gebalai lol aju aduh ulah ke Mekah buru gak tuh jang sanyana unna asal kaditu bay muter milu muter saing milu saing guys kucing-kucingnya los entek abah-abah babari bae masyaallah ngeunaan sareng jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ka Mekah jana kula aja teh teu bisa doa anak kulu bae kulu. Kulu jeung Ki Bustomi teh. Tohap kulu aya saing kulu deui. Ye kuluna sabaraha? Sadaekna sia. Ye sadaekna sabaraha? Mun 10 bae 5 habek cek. Saruha ta abong saguru berenanan di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae bebari mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah weh cenah 5 bae kulhuna ge eta hartina lain naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodo mah dipaksakeun ge hese bae tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodo atuh ulah bego ustad sadar usahnya tiwu tuh udah kayaknya taklidan tuh. Masya Allah, tuh guys beda-beda ke derajat nah di masjid teh. Iya mah bodoh, iya mah santri, iya mah guys nggak usah, iya mah guys nyai, iya mah guys wali atau beda-beda. Ngerendengnya nak beda ke tahapan anak. Nganu jelas mah asal menang pangampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal be pebatalan anak. Ari imadhab syafi'i mah terab terbatal. Ari madhab Hanafi mah terab batal. Mazhab Syafi'i hitut batal, atuh Hanafi ge hitut batal. Kece sia hitut aing mah Hanafi. Batal, aing ngising nyaonya ngisingnya. Beres. Oh, kemudian ditajong kalau getih, mimisan batal cek Hanafi, cek Syafi'i mah henteu. Babari. Geus antal doang, teu antal doang, teu jauh urang kaluar getih jacarang. Ya terab atuh ya carang kaluar geuti carang geus eta bae tah kamadaban api. Jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab teh eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toap samazhab teu meunang wudu nya sapai nya Hanafi teu meunang atuh toap nya sapai nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang. Nu bagusna mah ti wuduna keneh, wuduna Hanafi toapna Hanafi ke ka salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah. Acana salat mah henteu, mangga masalah. Teh eta kos kitu. Nah, lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha cara teu kaharti dua mazhab teh kumaha kieu? Urang ku ari toap ngamazhab ka mazhab Hanafi, ai prak teh teurap. Taklid aya aing ka mazhab sapa? Jadi berarti ya mah taklid ba'da kajadian. Tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah. Sabada kajadian taklid. Okos kieu. Tadi da urang kudu sapi, aju toap. Toap bae sapi keneh barang antel. Hi antel. Oh, Hanafi mah henteu taklid harita. Jadi sabada jadi karak taklid. Teu naon jang nu bodo. Heh. Nu mentak beuki bodo beuki babari ibadah mah. Nu mentak urang ge hadena bodo alhamdulillahirabbil. Taklid aing ka Hanafi begitu. Ya set. Geus taklid dia ka Hanafi ye. Geus taklid dia ka Hanafi ye urang tuap. Antal jeung awe teu batal jeung mah Hanafi. Antal di teu batal. Malah mah noel nya. Ih, teu batal. Abong-abong teu batal noel gelut sia di ditu. Ulah yeuh keur carita doang. Teu batal. Terap. Baca Hanafi batal kan? Aing ka sapei. Sapai baca teu batal, balik deui aing ka sapei. Cenah ge, urang taklid sabada kajadian teu naon, sapei geus aing lah pokona mah. Geus sapei ieu tak wari ieu. Ieu mah keur carita heulanan, keur carita. Antal deui jeung Hanafi, jeung awe. Hanafi deui. Ieu mah budak eueuh batal-batalna. Batal-batal modar beureuni mah. Keur carita talpek. Hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus mazhab sama mazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar. Masyaallah wallahu hibbul muhsinin. Mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah, dibere daek takwa ku Gusti Allah, dibere sabar ku Gusti Allah, dibere ihsan ku Gusti Allah, sehingga urang bisa bener-bener ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat urang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimat thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.